Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, menggantikan kajian yang biasa disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Bakar Hafizahullah, beliau berhalangan untuk datang sehingga kita menggantikan jadwal beliau. Kita lanjutkan kajian Risalah Fadlul Ilmi wa Akhlaqu Ahlihi, keutamaan ilmu dan akhlak pembawa ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sampai pada keterangan penulis rahimahullahu taala, menjelaskan tentang munculnya kelompok-kelompok sesat, pemikiran-pemikiran yang sesat, bahkan sebagian kelompok tersebut mengaku bahwa tokoh mereka adalah seorang nabi, seorang rasul setelah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih parah lagi, ada sebagian kelompok yang sampai pada tingkat mengaku sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kesesatan yang sangat nyata ini ternyata banyak sekali yang mengikutinya. Banyak sekali yang terpengaruh dengan syubhat-syubhatnya, terfitnah dengan syubhat yang ada pada kelompok tersebut, sehingga dia pun juga mengakui sebagaimana yang diakui oleh kelompok tersebut. Wal'iyadu billah. Dan itu semua adalah dikarenakan umat manusia mulai zuhud terhadap ilmu. Mereka tidak mau mempelajari ilmu agama, sehingga mereka tidak memiliki benteng yang kuat, tidak memiliki hujjah yang kuat, tidak memiliki bekal yang mantap untuk bisa membekali mereka dalam menghadapi fitnah-fitnah itu. Maka otomatis setiap kali datang fitnah yang baru, setiap kali muncul kelompok yang baru dengan kesesatan yang baru, kebatilan yang baru, maka akan terombang-ambing dengan kesesatan tersebut, akan berwarna-warni akidah dan keyakinannya, seakan tidak memiliki prinsip yang bisa dipegangi karena dia tidak memiliki ilmu, tidak ngerti bagaimanakah agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mudah untuk ditipu oleh musuh-musuh dakwah, mudah untuk dikelabui, yang mana sampai pada tingkat mereka akhirnya meyakini kebatilan itu sebagai kebenaran. Wal'iyadu billah. Kita lanjutkan keterangan beliau. Qala rahimahullahu ta'ala, fahadal miskin alladhi yatabawwal wa yataghawwat wa ya'kul wa yashrab wa yata'allam min kulli syai' kaifa yakunu rabba. Hamba yang miskin ini, yang mana dia bisa buang hajat, dia bisa makan, bisa minum, merasakan sakit, kenapa diangkat menjadi Rabb? Wa kaifa yakunu ilahan? Bagaimana mungkin dia bisa diakui sebagai sesembahan selain Allah? Wa kaifa yajuzu hadha alaihi wa ala atba'ih? Kenapa hal semacam ini bisa terpikir oleh dirinya, bahkan diikuti oleh pengikutnya? Walakinnal amra kama qala Allah subhanahu, namun itu semua sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kebutaan bukan pada pandangan mereka, namun kebutaan itu pada mata hati mereka. Tayyib. Ini melengkapi penjelasan yang sebelumnya. Beliau membantah dan ingin menjelaskan kepada kita tentang sesatnya kelompok-kelompok yang mereka sampai pada tingkat menuhankan tokoh-tokoh mereka, sampai mereka menjadikan tokoh-tokoh tersebut sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin memahamkan kepada kita bahwasanya itu adalah kesesatan yang nyata. Kenapa bisa seorang hamba yang miskin, yang tidak punya apa-apa, lemah, layaknya hamba-hamba yang lain, kenapa dia diangkat melebihi kedudukannya, melebihi derajatnya, melebihi hakikatnya? Dia hamba biasa, manusia biasa. Kenapa kemudian diangkat menjadi sesembahan selain Allah, diposisikan sama seperti Allah Subhanahu wa taala? Ini sesuatu yang sangat-sangat mengherankan. Dan yang lebih mengherankan lagi, banyak orang yang mengakuinya, banyak orang yang membenarkannya, yang mengikutinya dengan alasan-alasan tertentu, dengan syubhat-syubhat yang mereka tanamkan, sehingga orang-orang yang tidak memiliki ilmu terpengaruh dengan syubhat tersebut, termakan dengan syubhat tersebut, dan menjadi korbannya, wal iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya itu semua karena mata hati mereka yang sudah dibutakan oleh Allah. Urusannya bukan bagaimana dia memandang, tapi urusannya bagaimana dia beriman, bagaimana dia berkeyakinan, bagaimana dia berpemahaman, beragama, berprinsip. Semua gelap, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak memiliki ilmu. Hatinya kosong, hatinya gelap, bahkan mati, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang hak, mana yang batil. Bahkan kebatilan yang paling batil sekalipun dia tidak mampu untuk merasakannya, tidak mampu untuk melihatnya, tidak mampu untuk mengingkarinya. Bahkan dia pun menjadi korbannya dan mengikuti kebatilan tersebut, wal iyadzu billah. Wa kama qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah engkau mengira bahwasanya kebanyakan mereka itu mendengarkan atau memikirkan, mereka itu tidak ubahnya melainkan seperti hewan-hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Betul-betul mereka itu tidak punya prinsip. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk membaca kebenaran. Mereka memiliki hati, namun tidak digunakan untuk memahami, meyakini kebenaran tersebut. Akhirnya Allah menghukum dirinya, Allah palingkan dia kepada kebatilan. Ketika kebenaran itu diabaikan, maka kebatilan akan mengambil posisinya. Telinga yang seharusnya dia gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat kebenaran, hadis-hadis yang menjelaskan, dia abaikan itu semua. Dia tidak mau mendengarkannya. Allah ganti telinganya menerima kebatilan. Pandangannya, matanya yang seharusnya dia pakai untuk membaca kebenaran, membaca Quran, membaca hadis, membaca bagaimanakah ucapan para ulama, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang menjelaskan tentang syariat, ternyata enggak digunakan sebagaimana mestinya. Maka Allah pun menguji dia, menjadikan pandangannya digunakan untuk membaca kebatilan. Dan yang lebih parah lagi, ketika hatinya itu kosong dari kebenaran, berpaling dari kebenaran, tidak mau memahami dan meresapi kebenaran, Allah palingkan, Allah simpangkan hatinya menuju kepada kebatilan yang nyata, wal iyadzu billah. Kalau sudah hati itu diuji oleh Allah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kalquzi muzakhia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti layaknya gelas yang dibalik, tidak ada celah untuk bisa masuk, tidak ada tempat untuk bisa masuk, maka disitulah kehancuran yang nyata. Betul-betul dia akan menjadi manusia yang betul-betul tidak bermanfaat, tubuhnya manusia, tetapi kehidupan dia, pemikiran dia, tidak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Wal'iyadu billah. Wa kama qala azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah." Siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling sesat adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tolak ukur segala urusan, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pegangan, sebagai pedoman, sebagai rujukan. Ketika hawa nafsu itu sudah menguasai pikirannya, hatinya, pendengarannya, pandangannya, maka hawa nafsu itu akan menuntun dia kepada kejelekan demi kejelekan yang ujungnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala wal'iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innan nafsa la'ammaratun bisu, yang namanya hawa nafsu, jiwa yang jelek itu selalu mengajak kepada kejelekan. Kalau sudah hawa nafsunya yang dituhankan, kalau sudah hawa nafsunya yang dia sembah, maka kiblatnya adalah kejelekan, kebatilan. Maka tidak heran kalau mereka membenarkan kebatilan yang paling nyata. Tidak heran kalau mereka menerima kebatilan yang betul-betul ditolak oleh fitrah. Kenapa? Karena semuanya sudah tertutupi oleh hawa nafsu, diselimuti oleh kesesatan dan penyimpangan, hatinya gelap bahkan mati wal'iyadzu billah. Wa hakadha ad-dajjal alladhi ya'ti akhir az-zaman yatba'uhu jammun ghafirun min kulli jahil wa a'ma basurah lima yurawijuhu minal batin. Lihat dajjal, ini tanda kiamat kubro yang nanti akan datang. Dajjal dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat dia diikat. Kemudian dia akan mengelilingi dunia ini dengan cepat, menyebarkan fitnahnya, dan dia membuat banyak sekali manusia itu tertipu dengan dirinya. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mata hatinya itu telah tertutup mengimani dajjal. Wa ya'ti bihi min khawariqil 'adat allati tushtabahu 'ala ashbahil an'am wa kulli nihlah wa kulli da'watin batilah tajidu laha adba'an wa asaran bighairi qulubin wala huda. Dan yang lebih mengerikan lagi, dajjal ini akan datang dengan membawa khawariqul 'adat, hal-hal di luar nalar, di luar kebiasaan yang dilihat oleh manusia, membuat banyak orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang minim ilmunya, termakan dengan syubhatnya. Apalagi kondisi ketika itu betul-betul paceklik, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala umat manusia itu betul-betul susah payah kondisi saat itu. Dajjal datang kepada orang-orang yang miskin harta, miskin ilmu. Datang kepada orang-orang yang buta mata hatinya. Datang kepada orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu. Diberikanlah syubhat. Bahkan dia mengaku dirinya sebagai sesembahan selain Allah. Kemudian dia menampakkan kesaktiannya. Bi'idnillahi azza wa jal. Menurunkan hujan. Menumbuhkan tanaman. Bahkan kalau ada orang yang fakir, yang miskin, dia pun mendatangkan roti sebesar gunung. Suruh ngambil apa yang dia suka. Kalau tempat itu, orang itu tidak mau beriman dengan dajjal, dia akan meninggalkannya secara langsung. Tempat itu akan menjadi tandus, menjadi gersang, akan ditimpa kelaparan yang sangat. Faya subhanallah, fitnatun azimatun khatirah. Fitnah yang besar dan sangat berbahaya. Na'udzu billahi min jami'il fitan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dajjal yang betul-betul sesat seperti itu saja, pengikutnya banyak sekali. Apalagi kondisi ketika itu betul-betul membuat orang-orang yang tidak memiliki keimanan, tidak memiliki ilmu, mereka pun termakan dengan syubhatnya dajjal. Mereka pun mengikuti ajaran dajjal, mengikuti pasukan dajjal yang ujungnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Fitnah yang begitu besar, padahal dajjal dilepas dari tempatnya kemudian mengelilingi dunia ini enggak lama, tidak bertahun-tahun, hanya beberapa waktu saja, tapi sudah menghancurkan banyak umat, menyesatkan banyak umat, membawa dan menyeret mereka bersamanya ke neraka jahannam wal iyadzu billah. Dan semua, kata beliau, semua seruan yang batil engkau akan mendapati, banyak yang mengikutinya, banyak yang membelanya dari orang-orang yang tidak memiliki hati dan yang tidak mengikuti petunjuk. Ya subhanallah, shadaq rahimahullah. Benar yang beliau sebutkan di sini. Kalau kita lihat, kita saksikan di lapangan, banyak sekali pemahaman-pemahaman nyeleneh itu bermunculan. Kebatilan yang sangat batil, yang ditolak oleh akal dan fitrah, banyak yang kemudian membelanya. LGBT, ya, ini sebuah apa namanya penyimpangan dalam seksual dan yang semisalnya, yang betul-betul apa namanya ditolak oleh akal yang sehat dan juga fitrah yang bersih. Hewan saja mungkin mereka tidak ada istilah yang seperti ini. Ternyata di kalangan manusia zaman modern semacam ini, yang semua serba maju, ternyata pikiran mereka primitif. Pikiran mereka kuno, meniru kembali zaman kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam wal iyadu billah. Mereka melegalkannya, mereka membelanya, bahkan mereka mengangkat hak asasinya, mengajak orang-orang untuk membelanya. Wal iyadu billah. Orang-orang yang bersuara mengatakan itu sesuatu yang jelek, bertolak belakang dengan fitrah, dianggap telah melanggar hak asasi manusia, dianggap sempit pemikirannya, tidak modern, wa ila akhirih, wal iyadzu billah. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya meragukan akan keberadaan Allah, ada, muncul, diviralkan, kemudian dibenarkan ucapannya dengan alasan yang penting itu sekarang kita tidak usah mikir agama, kita tidak usah mikir di mana Tuhan, kita tidak usah mikir bagaimana kita mendekatkan dengan Tuhan. Rata-rata orang yang seperti itu orang-orang kuno, orang-orang kolot, terbelakang mereka. Kita harus melihat dan memikirkan bagaimana kemajuan negara, kemajuan ekonomi menjadi sukses ila akhirih. Bahkan dianya bangga dengan keyakinan sesat semacam itu, meyakini bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Kemudian dia melihat kesuksesan yang ada pada dirinya, dan dia mengatakan berarti keyakinan dia itu yang benar. Kenapa? Sukses dia. Menjadikan tolak ukur dunia itu sebagai tolak ukur kebenaran. Seandainya dunia itu sebagai tolak ukur kebenaran, Fir'aun itu adalah orang yang paling benar. Kenapa? Pemimpin negara dia. Raja yang memiliki kekayaan, yang memiliki kekuasaan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada umat manusia bagaimanakah kebatilan Fir'aun alaihi la'natullah. Urusannya bukan masalah harta. Seandainya harta itu menjadi tolak ukur kebenaran, tidak mungkin Qarun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan hartanya. Faya subhanallah, orang semacam ini bikin orang-orang yang tidak punya ilmu, yang lebih mengedepankan materi dan finansial, tertipu. Oh iya juga, ini pemikiran yang maju ini. Kita tidak usah bahas-bahas agama, kita tidak usah bahas tentang Quran, Sunnah, Hadis itu apa itu, tidak usah. Yang penting ya apa caranya kita bisa bertahan hidup, ya. Kita ini akan memasuki era yang di situ perekonomian itu akan lambat, akan jatuh sehingga membuat kemiskinan itu semakin tinggi angkanya ila akhirih. Kita harus memikirkan ya apa caranya hidup, memikirkan bagaimana caranya sukses. Akhirnya ya, seminar-seminar tentang masalah kesuksesan ila akhirih digelar di mana-mana, membuat pemuda-pemuda itu terdoktrin dengan hal itu. Masa mudanya didoktrin dengan dunia, akhirnya dia mencurahkan masa mudanya hanya untuk dunia, dengan anggapan agar nanti di masa tua dia bisa sukses, bisa merasakan kesuksesannya. Batasan tolak ukur dia itu hanya di masa tua. Tapi dia tidak mikir kalau nanti itu dia akan mati. Tidak bakal dibawa itu hartanya. Masa muda yang ketika itu dia masih kuat untuk beramal, dialihkan, dikonsentrasikan untuk urusan dunia. Maka lihat di masa tuanya, dia betul-betul akan jauh dari Rabbnya. Betul-betul yang ada pada pikirannya adalah hanya dunia-dunia sampai dia masuk ke dalam tanah wal-iyadzubillah. Hal-hal semacam ini merembak di tengah-tengah masyarakat muslim, di tengah-tengah kaum muslimin, dan mereka menganggap itu sesuatu yang maju, itu modern, itu intelektual, itu cerdas. Wal iyadzubillah. Orang-orang yang tidak ngerti, orang-orang yang tidak punya ilmu, wa ilahrihi, khalas termakan dengan itu semuanya. Mereka kemudian mengikuti dan kemudian malah membenarkannya, membelanya dengan alasan-alasan yang tidak jelas, yang tidak logis. Waliyadzubillah. Tajidlaha ansaran wa atba'an, kata beliau rahimahullah ta'ala. Amma tariqus salafis salih fahuwa awdah minas syams fi rabi'atin nahar. Adapun prinsip pendahulu kita yang saleh, maka itu adalah prinsip yang sangat jelas, lebih gamblang, lebih terang daripada matahari yang terang di siang hari. Lima qama alaihi min al-barahin as-sati'ah wal hujaj an-nayyirah wal adillah al-qati'ah li kulli man 'indahu adna basirah wa raghbah fi talabil haqq. Prinsip mereka itu dibangun di atas hujjah yang nyata, dibangun di atas hujjah yang jelas, dibangun di atas dalil yang jelas, yang bisa dicerna oleh orang yang mungkin kecerdasannya itu paling rendah. Yang penting dia memiliki keinginan untuk mencari kebenaran dan ilmu. Waqad bayyanallahu fi kitabihil karim wa sunnati rasulihil amin annal khaira wal falah yakunani bit tamassuk bil kitabillahil azim wa sunnatil mustafa alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi salaful ummah min as-sahabah ridwanullahi alaihim wa atba'ihim bi ihsan. Allah taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam sunnahnya bahwasanya kebaikan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya, keberhasilan, kebahagiaan yang sesungguhnya ada ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Itu jaminan. Mau maju, mau makmur, mau jadi orang cerdas, ikuti Quran dan Sunnah, ikuti pemahaman salaful ummah. Engkau akan menjadi kaum yang paling kuat di muka bumi. Engkau akan menjadi kaum yang kuat, menjadi kaum yang cerdas, yang makmur, yang berkah kehidupannya. Sudah jaminan dari Rabbul Alamin, penguasa alam raya, pencipta alam semesta. Kenapa kita tidak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita? Justru malah percaya dengan orang-orang makhluk yang lemah, yang mengandalkan akalnya, yang jauh otaknya, yang dangkal pikirannya. Kenapa kita percaya dengan mereka? Dengan alasan kemajuan dan modern wa ila akhiri. Allah jauh-jauh sudah menjelaskan kepada kita. Kalau mau baik, mau sukses, mau beruntung, pegang baik-baik itu Al-Quran dan As-Sunnah. Amalkan dalam kehidupan kita. Bela, jaga sampai akhir hayat dengan pemahaman salaful ummah. Maka kebaikan itu akan kamu dapatkan. Keberkahan akan kamu dapatkan. Urusannya bukan banyak-banyakan harta. Kesuksesan, keberhasilan, ketenangan. Itu tolak ukurnya itu bukan harta dunia. Bukan banyaknya uang, tingginya jabatan. Bukan. Bukan itu. Kalau seandainya uang itu sebagai tolak ukur ketenangan, niscaya orang-orang kaya itu tidak bakal gusar terhadap hartanya. Tidak akan bingung ngurusi hartanya. Tapi banyak orang-orang yang kaya punya harta, bingung ngurus hartanya. Berarti tidak tenang dia. Banyak harta, tidak tenang. Karena dia tidak punya kunci ketenangan. Jabatan, semakin tinggi jabatannya, semakin dituntut, semakin besar tanggung jawabnya. Ketenangan itu pada ilmu. Ketenangan itu dalam Al-Quran. Ketenangan itu dalam As-Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Sudah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau kita ingin membangun negara yang makmur, bangunlah itu pada dirimu terlebih dahulu. Kalau kamu ingin kebaikan, kemakmuran yang sesungguhnya, tanamkan dalam dirimu terlebih dahulu. Amalkan. Kalau masing-masing insan itu sadar akan tanggung jawabnya, sadar akan kewajibannya, sadar akan apa yang harus dia lakukan, harus belajar, masing-masing sadar bagaimana akan menghormati Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, insyaallah dengan sendirinya negara yang maju itu akan terbangun, negara yang makmur itu akan tercipta, negara yang berkah yang baik itu akan terwujud dengan sendirinya. Tapi kalau masing-masing enggan, masing-masing itu tidak mau, masing-masing itu masa bodoh, masing-masing itu mengurus dunianya, maka yang ada hanyalah kegelisahan, yang ada hanyalah fitnah, yang ada hanyalah kehancuran dan kejelekan. Waqad syahadna, dan sudah kita saksikan itu. Semakin zaman itu bertambah, semakin ke belakang, orang lihat semakin maju, semakin modern, tapi kita lihat kemajuan itu hanya sebatas pada orang-orang yang memiliki keahlian dalam urusan dunia, yang kemudian mereka kembangkan hanya untuk urusan dunia, yang naik turun kondisinya, bas hanya itu. Sementara ghalibul kaum, kebanyakan umat manusia tidak seperti itu, tidak seperti itu. Maju dari mana? Modern dari mana? Kalau memang maju dan modern, umat manusia itu tidak akan diliputi dengan ketakutan, tidak akan diliputi dengan kejelekan. Lihat zaman sekarang, fitnah di mana-mana, kejelekan di mana-mana, musibah di mana-mana, kejahatan merajalela, keadilan semakin samar, kedzaliman dijunjung tinggi. Ini modern dari mana? Maju dari mana? Itu semua kenapa? Karena umat manusia semakin jauh dari ajaran agamanya. Semakin jauh dari ajaran Rabbnya. Allah uji mereka dengan itu semua. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih sudah menjelaskan kepada kita. Kalau kalian masih saja menggandoli ekor-ekor sapi, kalian suka jual beli dengan riba, kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, meninggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan timpakan kepada kalian dzulla, kehinaan, kerendahan. Allah tidak akan mencabut kerendahan itu sampai kalian kembali kepada agamanya. Apa syahadat? Sudah kita lihat, sudah kita saksikan. Orang muslim itu bangga dengan keislamannya hanya sebatas namanya saja. Hanya sebatas bisa menjaga sholatnya, itu pun wallahu alam seperti apa dia sholat. Bagaimana pemahaman dia terhadap sholatnya dia. Bas itu, dia sudah menganggap dirinya muslim sejati, jelas masuk surganya, wa ila akhirihi, selebihnya dunia. Dunia tidak akan dapat kemajuan yang seperti itu. Kita lihat zaman salaf terdahulu. Kita putar balik waktu zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Secara kemajuan teknologi enggak ada waktu itu. Tapi negara-negara adidaya semuanya tunduk dengan beliau. Sahabat Umar melihat Rasul tidur di atas tikar sampai bekas badan beliau, nangis beliau. Rasul, kamu ini nabi raja. Kenapa enggak minta sama Allah istana yang mewah, tempat yang layak seperti layaknya Raja Romawi dan Persia? Rasul mampu untuk itu. Bahkan seandainya beliau minta kerajaan melebihi Nabi Sulaiman pun mampu beliau. Tapi beliau tidak seperti itu. Bukan itu tujuannya. Beliau pun tersenyum dan mengatakan kepada Sahabat Umar, ya Umar, ala tardo lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, apakah kamu tidak rido? Dunia halal sebagai mereka. Akhirat itu buat kita. Tenang. Kehidupan itu bukan di sini. Kita sedang melintasi jembatan. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu negeri kita. Mereka dapat apa yang ada di dunia, sudah. Biarkan mereka mendapatkannya, tapi akhirat mereka tidak punya bagian padanya. Intinya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa yaruddu du'atul haqqi 'ala haula'il munharifin bima 'amilu min kitabillah wa sunnati rasulih 'alaihi wassalatu wassalam. وبما علموا بعقولهم الصحيحة وبصائرهم النافذة. Para dai-dai kebenaran membantah kesesatan-kesesatan tersebut dengan ilmu mereka dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan akal sehat mereka dan dengan mata hati yang kuat dari mereka. وفطرهم السليمة على هدى ما علموا من كتاب الله وسنة رسوله Sallallahu alaihi wasallam. Dan berdasarkan fitrah mereka yang masih bersih, yang berada di atas petunjuk dari Allah, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wabima alimu min makhlukatillahi azza wa jal minad dalala ala qudratih wa adamatih wa istihqaqihi lil ibadah wa sidqi rasulihi alaihi salatu wassalam. Dan juga berdasarkan pengetahuan mereka terhadap makhluk-makhluk Allah, yang mana di situ terdapat dalil yang sangat nyata akan kekuasaan Allah, keagungan Allah dan haknya Allah untuk disembah, dan juga kejujuran utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa annama atau bihi huwal haq wa huwa ma dalla alaihi kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang mereka bawa adalah kebenaran, yaitu yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Min bayanil halali wal haram wal huda wal dalal wa ma syara Allahu li ibadihi wa ma naha anhu wa ma akhbara bihi minal jannati wan nar ila ghairi dhalik. Penjelasan tentang halal dan haram, petunjuk dan kesesatan, dan syariat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan, dan berita tentang surga dan neraka dan selain hal itu. Yakni orang-orang yang bisa mematahkan kebatilan tersebut, yang bisa mematahkan kesesatan tersebut, adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran, orang-orang yang memahami kebenaran, orang-orang yang mengamalkan kebenaran, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang selamat. Wa ma aqallahum, dan sangat sedikit jumlah mereka. Penyeru kepada kebenaran yang hakiki sedikit jumlahnya. Sementara du'at ilal batil, penyeru kepada kebatilan, banyak sekali jumlah mereka dengan syubhat yang begitu kuat, dengan hujah mereka yang sangat berbahaya. Banyak korban yang berjatuhan terhadap yang menjadi korban syubhat dan fitnah mereka. Orang-orang yang bisa mematahkannya adalah pengikut kebenaran, yang betul-betul memahami kebenaran, dikarenakan kebatilan hanya bisa dipatahkan dengan kebenaran. Namun orang-orang yang semacam ini sangat jarang, sangat sedikit. Semakin zaman itu bertambah, semakin ke belakang, orang-orang yang betul-betul memperjuangkan kebenaran sangat sedikit. Kenapa kita katakan sangat sedikit? Ya, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berdakwah sesuai dengan jalan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sehingga mungkin nama mereka tidak begitu dikenal di kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan mereka mungkin banyak tidak diketahui oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di luar sana lebih kenal dengan doa ilal batil, doa ilal bid'ah, doa ilal maksiat. Kenapa? Gencarnya mereka menghalalkan segala cara untuk bisa melegalkan kemaksiatan dan kesesatan mereka. Maka orang-orang yang membawa kebenaran dianggap luntur, hilang, dan jarang. Sudah jarang, tidak ada yang mewarisi kebenaran yang mereka bawa. Pemuda-pemuda semakin zuhud, semakin anti terhadap agamanya sendiri, tidak mau mempelajari ilmu agama nabinya, mengabaikannya, lebih senang untuk mempelajari budaya-budaya barat, lebih senang untuk menggapai kesuksesan dan kemakmuran, tolak ukurnya ala negara-negara kufur, wa ila akhirihi. Akhirnya kebenaran tersebut semakin luntur, semakin terkikis, sehingga kebatilan pun semakin kuat dan semakin banyak korban yang berjatuhan, wal iyadzu billah. Wa annama ankarahu haula wa ghairuhum minasyuyu'iyyin wa sa'iril malahida minal ba'ti wan nusyur wal jannati wan nar wa ghairi dzalika min syu'unil yaumil akhir kulluhu batilun wa mukhalifun lil adillatil qat'iyyah. Dan apa yang diingkari oleh orang-orang ateis, orang-orang mulhid yang sesat, yang mana mereka mengingkari adanya kebangkitan, mengingkari adanya kehidupan setelah kematian, mengingkari surga dan neraka dan semisal hal itu semua adalah kebatilan dan menyelisihi dalil-dalil yang nyata. Ya subhanallah, hal semacam ini banyak dan menjamur di tengah-tengah kaum muslimin, dianggap biasa. Dianggap kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berpandangan, kebebasan dalam berpendapat. Itu kan pendapatmu, silakan kamu berpendapat. Urusannya bukan bagaimana dia berpendapat, tetapi dia sudah mempengaruhi orang-orang jahil, orang yang tidak ngerti, itu terpengaruh dengan ucapan dia. Kepandaian dia dalam menyampaikan kebatilannya, itu yang berbahaya. Seandainya kesesatan itu hanya untuk dirinya, mungkin masih mending. Tetapi nyatanya mereka sesat dan berusaha untuk menyesatkan orang lain dalam keadaan orang itu tidak sadar kalau sedang disesatkan. Zaman sekarang jarang orang yang bahas tentang masalah akhirat. Jarang orang yang membahas tentang masalah halal dan haram. Yang dibahas sekarang masalah kemajuan negara, masalah teknologi, masalah apa, ekonomi ilahi, itu yang dibahas. Itu yang kemana-mana. bahas tentang masalah kitabullah, hukum masalah agama, jarang. Orang itu sudah bosan mau mendengarnya. Dengerin saja bosan, datangi saja wis aras-arasan, apalagi mau membacanya, wis faya subhanallah. Karena mereka berpendangan, ini kolot ya. Sing penting kita wis muslim, yang penting kita tahu Allah itu Rabb kita, Muhammad Nabi kita, selesai. Ya, itu sudah muslim sudah. Ya, surga insyaallah. Yang penting bisa sholat, ya beres. Jaga sholat 5 waktu, bolong-bolong dikit, tidak masalah lah. Ya. Itu sudah mereka anggap, is bagus. Ya. Kebid'ahnya top. Ya. Sunnah hilang. Mereka menganggap itu yang baik. Ya subhanallah. Wahum jami'an hujjatuhum dahidah, wabatiluhum wadih. Mereka semua hujjahnya itu lemah. Kebatilannya sangat jelas. Bagi mereka yang punya ilmu, bisa melihat ini batil, ini tidak benar, ini salah. Orang yang tidak ngerti menganggapnya tidak masalah, bagus itu, ini baru modern, itu baru. Kalau berpikir itu jangan terpuruk, jangan kolot ya. Kamu itu tidak boleh memonopoli kebenaran, itu tidak boleh. Jangan menang sendiri, jangan kamu itu sok benar sendiri. Semua orang juga harus didengarkan pendapatnya, harus didengarkan bagaimana prinsipnya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau semuanya kamu tampung jadi tong sampah kitanya nanti, ya usung semua nanti. Kalau semua kamu pikirkan bahaya, mau jadi apa kamunya? Agama gaduh-gaduh apa bagaimana? Gaduh-gaduh seuenak, ini agama mau bagaimana? Orang yang ngerti akan tahu bahaya ini sesat ini. Harus diperingatkan umat. Orang yang tidak tahu, oh nyantai, tidak masalah. Ya, tenang aja. Ini namanya juga kebebasan dalam berpikir. Ya, hak asasi manusia. Biarlah. Kalau dia sesat-sesat pun, ya, biar dia yang sesat. Ya, kita jangan jadi Tuhan untuk dia yang menghukumi dia. La haula wala quwwata illa billah. Fa innal adillah ala ba'dil mauta wa fawqahum amama rabbi wa wukufuhum amama rabbil alamin kafiratun la tussa. Penjelasan tentang kebangkitan setelah kematian dan bagaimanakah mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, tidak terhitung. Tapi subhanallah banyak yang menentang. Enggak masuk akal katanya. Mosok dalam kuburan itu ada azabnya, ada siksanya. Saya loh naruh rekaman CCTV dalam kuburan, malah ngelihat jenazahnya habis dimakan tanah, ya enggak ada apa-apa kok. Suaranya suara coba suara belatung, suara jangkrik, wis-wis gitu tok, enggak ada apa-apanya. Mana enggak ada azab kubur, enggak ada siksa kubur. Dari mana manusia itu akan dibangkitkan ila akhirih? Dipikir, didiskusikan secara nalar ila akhirih. Mas, ini sudah jatahnya bukan dengan otakmu, enggak akan sampai kamu. Ini sudah jatahnya bukan dengan imajinasimu, enggak akan sampai. Ini jatahnya adalah keimananmu. Ketika imanmu enggak ada, kamu enggak bakal bisa beriman dengan hal semacam ini. Ya, kamu tidak akan bisa sampai ke situ. Karena urusan sudah bukan dengan akal, sudah bukan dengan logika, tapi dengan keimananmu. Terlalu sangat banyak hal-hal yang berkaitan dengan keimanan yang tidak butuh dengan kecerdasan, tapi butuh dengan ketundukan, butuh dengan kepasrahan. Seberapa kamu penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kamu penghambaannya alladzi fi masyul hal, yang penting jalan, kemudian keimanannya kamu kesampingkan, lebih kedepankan dengan pemikiranmu sendiri, ya sudah, hal-hal semacam ini tidak akan masuk di akalmu. Kemudian kamu dengan enteng mengatakan itu tidak ada. Kenapa? Tidak logis. Faya subhanallah. Ini perkara yang betul-betul batil, yang sudah dijelaskan dalam Quran. Faya subhanallah, banyak yang mengikutinya. Wa anna kullama khalaqahu Allah fi hadhihi dunya syahidun ala qudratihi subhanahu. Semua ciptaan Allah di dunia justru jelas sebagai dalil akan hal itu, ya. Allah mampu menciptakan alam raya, Allah lebih mampu untuk mengulanginya lagi. Allah mampu mematikan hambanya, maka Allah lebih mampu untuk menghidupkannya lagi. Allah mampu menciptakan mereka dari awal tanpa contoh sebelumnya, Allah lebih mampu untuk menyusun ciptaan mereka lagi dari alam kubur. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Kalau kita ukur kemampuan Allah dengan akal kita, enggak sampai. Ya, Khaliq Rabbul Alamin, kemudian kita ukur kemampuannya dengan kita, ya mustahil. Kita enggak bakal bisa sampai ke sana. Wallahu ala kulli syai'in qadir wa la yuhituna min ilmihi illa bima syaa. Wa wujubul i'tiraf bi uluhiyyatihi wahdah. Dan semua alam raya ini justru menggiring kita untuk mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fal ardul mayyitah yunzilullahu 'alaiha al-matar fayakhruju minha an-nabat ba'da mautiha wa yukhruju minha jalla wa 'ala ma syaa min ath-thimar. Lihatlah tanah yang tandus, Allah kirimkan hujan, diairi dengan hujan, menjadi subur, keluarlah tumbuh-tumbuhan, kemudian keluarlah buah-buahan. Allah mampu untuk melakukannya, maka Allah juga mampu untuk membangkitkan yang mati dari kuburannya. Falladzi akhraja hadzal nabat wa an'ama 'alaina bihadzihi ath-thimar huwa Allahu 'azza wa jalla alladzi anzala hadzal matar wa ahya bihil arda al-mayyitah allati akhrajat an-nabat was-thimar. Yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan ini, yang memberikan kepada kita buah-buahan darinya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang telah menurunkan hujan, telah menghidupkan tanah yang tandus, kemudian ditumbuhkan darinya tanaman dan juga buah-buahan. Ini bagi orang yang yakin, ya. Ini orang sing gak yakin, teori ini kakeyan, ya hujan itu, tanam itu, ya dari prosesnya ila akhirihi. Ya, hujan dibahas prosesnya ila akhirihi. Kemudian dia lancang, dia bikin hujan tiruan, ya ila akhirihi. Ini terlalu dangkal pikirannya. Yo, tapi Allah sing ngatur, tapi kan ada sebab dan musabab. Allah ndak pengin dari kita untuk membahas gimana turunnya hujan, gimana tumbuhan itu tumbuh. Bukan itu yang Allah Ta'ala inginkan dari itu. Yang Allah inginkan adalah bagaimana kamu bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya yang bisa menambah keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dibahas siapa yang turunkan hujan, Allah. Iya memang Allah, tapi kan ada prosesnya. Prosesnya itu dari air laut, diserap oleh awan, disuling dulu ila akhirih. Kemudian menghasilkan awan hitam pekat, mengandung air, kemudian turun menjadi hujan ila akhirih. Teori-teori mereka. Mas, bukan itu Allah Ta'ala menginginkan kita untuk mengambil pelajaran. Itu jelas umur kauniyah, Allah yang ngatur. Tapi Allah menginginkan kita dari hal itu sesuatu yang jauh lebih besar, pelajaran yang lebih berharga. Apa itu? Allah mampu untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, itu artinya Allah mampu untuk membangkitkan kita setelah kematian. Berarti kehidupan setelah kematian itu ada. Maka hendaknya kita menyiapkan untuk kehidupan tersebut agar keimanan kita bertambah, ketakwaan kita bertambah. Ada pun orang sekarang, ya, teori-teori kayak gitu dibahas, akhirnya apa? Yang dihasilkan bukan keimanan, sekedar wawasan seputar alam, ya, sehingga ketika ada kejadian-kejadian yang menimpa alam, mereka menganggap ini fenomena alam biasa, ya, banjir, wah, overdosis hujannya ini, kakek ngambil dari laut, ya, tidak sesuai dosisnya, ambil di sana. Banjir, fenomena alam biasa. Kenapa kakek yang teori otaknya itu? Dengan teori-teori kayak gitu, akhirnya keimanannya luntur. Allah tidak minta kamu untuk bahas dari mana hujan itu turun. Ya. Tapi Allah ingin dari kamu untuk memahami makna itu semuanya. Ketika kamu tidak paham, ya wis, teguran dari Allah dianggap fenomena alam. Gak sadar orang tadi itu. Gak ngerti kalau Allah sedang negur gempa bumi. Itu dikarenakan ketemunya lempengan itu. Lempengan itu ketemu gesek, bergeser. Sehingga kundang dunia ini. Akhirnya orang itu terpaku dengan itu. Gitu ya. Berarti kita harus kedepannya membangun desa kita ini semua bangunannya ini kayak pegas. Jadi kalau ada lempengan yang bergoncang, itu bangunan kita tidak ikut goyang, ya, tidak ikut hancur. Pikirannya ke sana. Tidak kemudian dia memikirkan, oh iya, Allah menegur kita dengan adanya zalazil, dengan adanya gempa bumi, adanya banjir, longsor, tsunami. Allah sedang menegur kita untuk kembali kepada agamanya. Sehingga kita semakin bertambah keimanannya. Sehingga kita semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakada, itu orang yang beriman, ngerti ilmu, ya. Mereka lebih cerdas. Kenapa? Ngerti rahasia di balik itu semua. Bisa mengambil faedah dan pelajaran, ya, dengan itu bertambah keimanannya. Jadi dalil-dalil itu sebenarnya wis nyata. cuma dipalingkan dengan musuh-musuh Islam, dengan teori-teori omong kosong mereka untuk mengelabui para pemuda, dan mereka menganggap itulah kemajuan, itulah modern. Wawasan mereka hanya sebatas hujan yang turun dari langit menyentuh tanah, tumbuh-tumbuhan, bas, gak lepas daripada itu. Sementara orang yang beriman memandang lebih daripada itu, jauh daripada itu. Mereka sebatas dunia, orang yang beriman akhirat. Setelah dunia ini, setelah kematian nanti, masa depan mereka jauh, pandangan mereka jauh. Sementara orang-orang yang tadi yang dangkal akalnya, dangkal teorinya, hanya sebatas dunia. Habis mati, selesai. Dibahas maning sama mereka tentang kehancuran jasad ilahi. Orang dibikin lupa terkait dengan masalah yang lebih penting daripada itu. Tentang hisab, tentang al-ba'ath, tentang an-nusyur yang harus ditanamkan kepada generasi muda sekarang ini. Agar mereka takut sehingga mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, وَهُوَ الَّذِي سَيُحْيِي الْمَوْتَى وَيَبْعَثُهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ وَيَقِفُ كُلُّ وَاحِدٍ أَمَامَهُ عَزَّ وَجَلْ لِلْحِسَابْ عَلَى مَا عَمِلْ وَمَا اكْتَسَبَتْ يَدَاهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. Fenomena alam yang kita lihat menunjukkan bahwasanya Allah akan membangkitkan yang mati, membangkitkan mereka dari kuburan mereka. Masing-masing akan berdiri di hadapan Allah untuk diperhitungkan amalannya dan apa yang dilakukan semasa di dunia. Itu yang Allah inginkan dari kehidupan dunia ini. Rububiyah itu berkaitan dengan umur kauniyah. Rububiyah itu berkaitan dengan alam raya ini. Allah meminta kita untuk meyakini bahwasanya Allah Maha Esa tunggal dalam rububiyahnya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu adalah bagaimana kita memposisikan Allah sebagai sesembahan yang nyata, yang hak untuk kita. Sehingga kita paham untuk apa dunia ini diciptakan. Allah tidak minta kita untuk membahas proses penciptaannya. Karena itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah meminta kita untuk mengambil pelajaran dari proses tersebut. Sehingga kita tahu apa tujuan intinya. Apa faedah sesungguhnya. Dan apa hakikat yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang itu pemahamannya bukan hanya sebatas pada rububiyah saja. Tetapi pada hal setelah itu, yaitu penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hamba itu diminta untuk menjadi hamba yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya dari rububiyah tadi, agar dia bertambah keimanannya, ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang tambah cerdas, tambah pintar, tambah maju. Kenapa? Tahu faedahnya. Tapi kalau sudah imannya wis kurang, ya, pemahamannya hanya sebatas hal-hal yang berbau-bau dunia, ya khalas. Yang semacam itu diabaikan, bahkan tidak mau dengar. Kenapa? Terlalu kolot. Bisa coba bahas-bahas itu kuno itu. Ya kita semua ngerti ya Allah yang menciptakan. Isto, jangan bahas-bahas itu loh. Ya kita bahas gimana prosesnya gini-gini. Cakar kita bisa mencontohnya, bisa menirunya ila akhiri, sehingga kita bisa memunculkan sains dan teknologi yang baru sehingga nanti negara semakin maju ila akhiri. Lah, terlalu dangkal kamu. Ya, bukan itu yang Allah inginkan dari kamu. Yang Allah inginkan kamu itu belajar. Yang Allah inginkan agar kamu beriman. Yang Allah inginkan dari kamu agar kamu jadi hamba yang betul-betul hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mengedepankan norma-norma keimanan, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zaman sekarang, al-muslimun kathir, wal-mu'minun haqqan qalil. Muslim banyak, tapi mukmin sejati jarang dijumpai. Orang yang hanya mengatakan muslim banyak sekali. Alhamdulillah negara kita menduduki nomor satu di dunia negara muslim terbesar, ya. Tetapi mukminun min haula'il muslimin, orang yang betul-betul menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya dari kaum muslim yang banyak itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Fitnah semakin banyak, kesesatan di mana-mana. Wa subhanallah, penerus dan generasi muda semakin acuh terhadap agamanya, semakin tidak mau untuk mengindahkan urusan agamanya. Maka tidak heran kebenaran, kebatilan semakin bercokol, kebenaran semakin diabaikan dan ditinggalkan. Karena kurangnya niat dan kesungguhan generasi kita untuk mau mempelajarinya. Ya subhanallah.